Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan kini. Beri hatiku tak pernah terbayangkan, tak pernah terfikirkan. Semoga cintaku tak terbisa. Harus ku lewatkan itu, agar lebih baik. Oh, rimasti. kira manis ternyata bangs. Kira manis ternyata bangs. Bounce.